Afwan, pertanyaan ini keluar dari pembahasan pada malam ini. Apa hukumnya mengambil foto atau memfoto ustadz-ustadznya, baik itu sebelum memulai majelis atau saat berlangsung? Jazakumullah khair, barakallahu. Wa antum jazakumullah khair. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan membuat bentuk yang menyerupai makhluk hidup yang memiliki ruh sangat banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamatil musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang musawwirun, yang membuat gambar-gambar. Dan dikatakan pada mereka pada hari kiamat, ahyu ma khalaqtu, hidupkan apa yang kalian ciptakan itu, dan kalian tidak mampu. Siksaannya paling keras. Namun dalam hal ini ada hal-hal yang disepakati, ada pula yang diperselisihkan. Kaitannya dengan patung, membuat patung manusia, patung hewan, patung kuda, patung beruang, patung kera dan yang lainnya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang diharamkannya. Tidak diperbolehkan membuat patung-patung dari makhluk yang bernyawa. Adapun lukisan-lukisan dua dimensi yang sahih dari pendapat para ulama, ia juga termasuk dalam keumuman, dalam keumuman diharamkannya. Adapun yang kaitannya dengan foto, berfoto atau video, memfoto manusia atau memfoto hewan dan yang semisalnya, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, terjadi perselisihan. Ada sebagian para ulama membolehkan dan mereka mengatakan bahwa pada hakikatnya itu bukan menggambar, tapi memindahkan, ya, objeknya sudah ada, tapi tinggal di, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tinggal direkam alasannya. Sebagian para ulama tetap tidak membolehkan karena ia termasuk dalam keumuman taswir surah. Ya. Dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya lebih memilih pendapat berhati-hati. Karena secara lafaz, secara bahasa, ini kembali kepada lafaz as-surah yang disebutkan dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamatil musawwirun. Sehingga saya lebih condong kepada pendapat yang tidak membolehkan. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahumullah dan yang lainnya berpendapat bahwa ia termasuk dalam keumuman gambar yang diharamkan. Dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita mengetahui adanya perselisihan di kalangan para ulama, hendaknya kita tidak bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan untuk berfoto, ya. Bermudah-mudahan untuk selfie, apalagi di zaman kita sekarang, subhanallah, budaya selfie. Hah? Mau berangkat selfie. Mau naik mobil selfie. Tiba di depan bandara selfie. Masuk ruang tunggu selfie. Di depan pesawat selfie. Sebelum masuk pesawat selfie. Ketemu pramugari selfie. Duduk la ilaha illallah. Subhanallah. Waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, seorang ketika mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hati. Itu lebih afdal, lebih baik. Ya. Alhamdulillah, yang dibutuhkan umat ini ilmu, bukan wajah ustadznya. Ya. Wajah ustadz jelek. Ya. Nah, kalaupun tampan, memfitnah orang. Ya. Apalagi kalau dilihat akhwat, ummah, bisa memfitnah. Jadi, ma'asyiral subhanallah, yang dibutuhkan ilmu. Alhamdulillah, para ulama dahulu, mereka tidak punya foto. Ilmunya sampai kepada kita. Ilmunya sampai kepada kita. Imam Syafi'i mana fotonya? Ilmunya sampai kepada kita. Imam Ahmad mana fotonya? Ilmunya sampai kepada kita. Yang dibutuhkan ilmu, bukan foto. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Terkecuali apabila ada hal-hal yang sifatnya dibutuhkan, ini diperbolehkan oleh para ulama. KTP, SIM, dan yang lainnya, hal-hal yang diperlukan untuk kemaslahatan umat, hal itu diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.